hukum berikutnya, yaitu qalb. Qalb yakni mengganti sesuatu dengan yang lain. Ya, qalb artinya apa? Mengganti sesuatu dengan yang lain. Pada nun, qalb terjadi pada saat nun ini bertemu dengan ba. Nun diganti dengan huruf mim. Ya, namanya qalb. Mengganti nun dengan lang yang lain, yaitu dengan huruf mim. Ya, qalbun nun as-sakinah wa tanwin miman. Diganti dengan mim ketika bertemu dengan ba. Naam. Yaitu mim yang mukhfah, mim yang samar dan gunahnya juga panjang sempurna. Nah, contohnya kalimat min ba'di, ya, kalimat min ba'di. Kalimat min ba'di sulit untuk dibaca dengan idhar, ya, akan terasa berat bila dibaca dengan idhar, yaitu min ba'di, ya, karena apa? Karena memberikan gunnah pada nun, min kemudian mengharuskan apa namanya terucapnya ba dengan menutupkan dua bibir itu akan menyulitkan, ya, min ba sulit, min ba memberikan gunnah, min kemudian membaca ba dengan cara menutupkan, mempertemukan bibir atas dan bawah adalah sesuatu yang sulit. Nah, baik. Jadi idhar adalah sesuatu yang berat, ya. Kemudian untuk diidghamkan juga tidak memungkinkan karena makhraj nun dan ba masih tergolong berjauhan, ya. Nun dan ba masih tergolong letak kedua makhraj ini, letak makhraj kedua huruf ini masih berjauhan sehingga tidak mungkin untuk diidghamkan, ya. Tidak di apa? Samarkan, tidak diapakan? Dibaca dengan jelas, tidak pula di apa? Diidghamkan. Nah. Tayyib. Maka akhirnya diapakan? Dibaca dengan cara qalb, yaitu mengganti nun dengan mim. Karena dengan mim masih memungkinkan adanya gunnah, ya. Dan memudahkan pengucapan huruf ba. Di mana mim dan ba satu makhraj, ya. Mim, ya, dari dua bibir, ba juga dari dua bibir, ya. Sehingga bisa di apa namanya didatangkan gunnah dengan cara mengganti nun menjadi mim dan tidak kesulitan untuk mengucapkan huruf ba karena bibir sudah menutup, ya. Tinggal melanjutkan dengan pengucapan huruf ba. Nah, baik. Jadi betul-betul nun diganti dengan mim dengan cara menutupkan bibir secara sempurna. Ini tidak ada celah. Bukan mim, tapi betul-betul mim yang dihasilkan sebagai pengganti nun adalah mim yang terucap dengan menutupkan dua bibir. Mim, ya. Mim, coba. Mim nama. Kemudian diberi gunnah yang lebih panjang, mim, ya. Nah, demikian. Baru kemudian terucap huruf ba. Jadi min ba'di dibaca oleh Arab dengan qalb mengganti nun dengan mim dan memberikan gunnah yang sempurna. Mim ba'di yambu'an. Nah, tanda dari qalb adalah apa? Adalah adanya huruf mim kecil di atas nun, ya, menunjukkan nunnya sudah tergantikan dengan mim, ya, bukan disukun, ya, sukun simbol sukunnya hilang diganti dengan apa? Dengan mim kecil, ya, menunjukkan bahwasanya huruf yang di bawahnya sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah huruf yang di atasnya, mim. Kemudian juga apabila berupa tanwin, maka tanda tanwin yang berupa apa? Harokat yang double, salah satunya diganti dengan huruf mim kecil. Ya, contohnya ini. Baik, kita baca contoh-contoh bacaan qalb. Bi'adzabim ba'isin. Perhatikan harokat pada huruf ba, bi'adzabin. Asalnya apa? Kasroh tanwin, yaitu dengan mengulang kasroh, ya, satu, dua. Nah, kasroh yang kedua dihapus, diganti menjadi mim. Jadi seakan-akan ba kasroh depannya ada mim sukun, ba kasroh depannya ada mim sukun, kemudian digunnahkan dengan sempurna. Wa barram biwalidati. Huruf ra harokat asalnya apa? Wa barra. Fathah tanwin, ya. Wa barron dengan mengulang harokat fathah dua kali. Diulang sekali. Wa barron. Karena bertemu dengan ba, maka tanda tanwinnya berubah bentuknya. Yang asalnya ya, dua harokat fathah, maka harokat yang kedua diganti menjadi mim. Jadi seakan-akan diucapkan seperti halnya apa? Kalimat wa barra. Kemudian setelahnya ada mim sukun wabarrom, ya, ada mim sukun. Mimma tumbitul ardu. Baik, pada asalnya nun bagaimana keadaannya? Sukun, ya, tanda sukunnya dihilangkan, diganti dengan mim kecil. Mimma tumbitul ardu. Baik. Kemudian kita ambil empat baris terakhir dari contoh-contoh bacaan qalb. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Nah, kalimat khabirun basirun. Khabirun tanwinnya dibaca dengan qalb. Kita ulang. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Kalimat jabbaran syaqiyan terjadi hukum apa ini? Jabbaran syaqiyan ikhfa, ya, jabbaran syaqiyan. Baik, diulang coba. Wa barran ada qalb, kemudian jabbaran syaqiyan ada ikhfa. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Berikutnya. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim. Ada qalb pada kalimat mim ba'dihi. Baik, yang terakhir. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibuna. Baik. Sekali lagi, pelan-pelan, panjang pendek kita perhatikan. Walahum, ya, ini tidak ada yang panjang. Azabun, zal panjang. Kemudian tanwinnya dibaca dengan izhar jelas. Alimum, ada qalb. Bima kanu, mim, kaf, nun, semuanya panjang. Bima kanu, taib, yakzibuna. Hilangkan gunnah pada wawu. Yakzibuna. Bu, ya, bukan bu, tapi ada usaha untuk tidak memberikan gunah pada wawu mad. Kita ulangi. Walahum 'adzabun alimum bima kanu yakdzibuna. itulah huruf ba, di mana nun dan sukun, nun sukun dan tanwin dibaca dengan qalb, ya, digantikan dengan huruf mim, mim yang samar, yakni tidak diberi tekanan, ya, namun sempurna penutupan apa kedua bibir, kemudian dipanjangkan gunnah pada padanya.